الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita selesai membahas secara ringkas berkaitan dengan riwayat hadis Jibril yang pokok yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan pembahasan terakhir berkaitan dengan alamatus sa'ah, tanda hari kiamat, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berapa tanda syahrul. Dua tanda apa itu? Seorang budak perempuan melahirkan apa? Tuannya sendiri. Terus yang kedua, orang yang kondisinya miskin. Nah, mereka-mereka yang tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, penggembala kambing ternyata kok nah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, kalau disimpulkan sebenarnya akhwan, dua tanda tersebut itu kembali pada satu perkara, yaitu dengan apa? Terbaliknya keadaan. Terbaliknya keadaan di mana yang namanya tayib ibu. Nah, tentunya akan melahirkan keturunan yang dia akan menghormatinya. Bukan malah nah menghinakan ibunya. Sebagaimana pula orang-orang yang miskin tentunya nah, mereka bukan orang-orang yang pantas untuk berlomba-lomba dalam bangunan, karena itu kebiasaan orang-orang kaya. Cuma disebutkan kondisi itu menunjukkan yang miskin saja keadaannya seperti itu, apalagi mereka-mereka yang memiliki harta. Makanya disimpulkan akhwan, untuk dua perkara ini, nah, yang pertama yaitu nah, isyarat kepada banyaknya kezaliman, nah, kefasikan, kejahilan, di mana perkara-perkara ini mencapai puncak. Ya, bagaimana seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, ini yang kita sebutkan kemarin makna, salah satu maknanya. Demikian pula ibu yang diperbudak oleh anaknya, ketika ditemukan mungkin dia beli ibunya menjadi budak. Tentunya namanya anak yang memiliki bir, dia akan segera apa? Memerdekakan. Bahkan itu kondisi yang bisa seorang anak menebus kebaikan ibunya, yaitu ketika mendapati ibunya sebagai budak kemudian dia na'am merdekakan. Sehingga setelah merdeka tentunya dikatakan sebagai budak anaknya. Makanya untuk yang pertama tadi akhwan, nam isyarat tentang banyaknya kezaliman, kefasikan serta kejahilan. Kemudian untuk yang kedua, nam di mana al-hufah, al-urah, al-alah yatatawaluna fil bunyan, itu nam isyarat kepada apa? Mendominasinya kecintaan terhadap dunia dan lalainya tentang tempat tinggal yang abadi di akhirat kelak. Taib. Dan ini dengan semakin jauhnya dari zaman kenabian semakin mendominasi akhwan. Rasa cinta terhadap dunia dan apa bermegah-megahan dengannya, kemudian lalai dari kehidupan akhirat. Nah, melalui dari apa? Dari tempat tinggal yang abadi yang lebih utama untuk dia persiapkan. lebih utama untuk dia persiapkan. Nah, makanya akhwan, setelah kita mengetahui ini, hendaknya kita mengupayakan untuk menjauh dari hal-hal yang apa? Yang dicela dalam perkara tersebut, yaitu meninggalkan kedzaliman, kefasikan, kejahilan dengan memperkuat keilmuan, memperkuat semangat kita dalam belajar. Sebagaimana pula kita berusaha untuk memperkuat bakti kita kepada orang tua kita. Terutama antum para thalabatul ilm, jangan sampai lalai di hari-hari antum dari mendoakan orang tua. Harus punya jatah seorang talib, bahkan secara muslim, kaum muslim secara khusus. Nah, itu harus ada waktu, harus memberi bagian mendoakan orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal apalagi. Dan ini juga penting, kawan. Kalau kita ketika kita masih hidup juga rajin untuk mendoakan orang tua kita, jangan khawatir kemudian anak kita tidak akan mendoakan. Karena sebagian orang menurut, nah kamu doakan ibu, bapak, ternyata dia sendiri tidak mendoakan orang tuanya, bagaimana mau didoakan anak-anaknya? Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Kalau kita mengupayakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, nah biiznillah sepeninggal kita pun akan ada yang mengupayakan kebaikan untuk kita. Nah, jadi jangan sampai galau dengan itu, nanti aku kalau mati siapa yang mendoakan? Itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting tanam kebaikan, dan di antaranya yang penting adalah tadi beri bagian untuk mendoakan orang tua kita. Nah, kemudian juga apa? Jaga hati, jangan sampai apa? Terjerumus terlalu jauh dalam apa? Hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia. Ini perkara yang menjauhkan seseorang dari akhiratnya. Nah, ambil bagian dari dunia yang bisa membantu kita untuk akhirat kita. Nas'alullah at-taufiq. Kemudian, nah, mengenai perkataan Umar radhiyallahu anhu, "Tsumman talaqa falabithu maliya." Ya, kemudian laki-laki itu beranjak pergi, nah, falabithu ay makastu, makna labithu ay makastu, yaitu aku tinggal, nah, beberapa saat. Dan maliya sebenarnya, akhwan, makna asalnya maliyan bitashdidil ya, yaitu waktan tawilan, beberapa saat yang lumayan lama. Jadi bukan sekejap ini. Naam, falabithu maliya, ya aku tinggal beberapa saat yang cukup lama, karena makna maliyan itu waktan tawilan. Oleh karena itulah datang pada sebagian riwayat, di riwayat Nasa'i, kemudian riwayat Abi Dawud, tayyib, falabithu thalathan, ini riwayat Nasa'i, aku tinggal selama 3 hari. Tayyib, jadi 3 hari, nah, tidak bertemu dengan Nabi atau tidak membahas lagi tentang hadis ini. Nah, setelah 3 hari baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, atadri man isail?" Jadi bukan seketika itu. Wahai Umar, kamu tahu orang yang bertanya saat itu. Nah, baru diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia adalah Jibril. Ini dalam riwayat Umar. Ya, nanti dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan, yang akan disebutkan oleh Imam Muslim dengan lafaz thumma adbara ar-rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruddu alayya ar-rajul. Kemudian laki-laki itu beranjak pergi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan panggil balik laki-laki itu. Naam, fa akhadhu liyarudduhu falam yaraw syai'a. Maka para sahabat segera nam ingin untuk apa? Manggil balik laki-laki itu, tapi tidak melihat apa-apa, sudah hilang. karena beliau bukan manusia biasa, beliau malaikat. Setelah beranjak pergi hilang. Nah, ketika tidak mendapati apa-apa, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibril," ini Jibril. Nah, ini menunjukkan kalau hadis Abi Hurairah langsung saat itu ya kan, Nabi memberitahu bahwasanya dia Jibril. Karena apa? Ketika pergi langsung disuruh untuk dipanggil balik, ternyata sudah tidak ada. Nah, bagaimana mensinkronkan dua riwayat ini, ikhwan? Riwayat Abi Hurairah dan riwayat Umar, ini diingat-ingat nanti ketika sampai pada riwayat itu saya tagih. Saya tanyakan. Nah, ya, bahwasanya mensinkronkannya untuk riwayat Umar. Tayyib. Umar tidak menghadiri perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan kepada para sahabat saat itu. Bahkan Umar telah apa? Beranjak pergi juga. Ya. Umar setelah selesai majelis itu beranjak pergi. Sehingga tidak mendengar penjelasan Nabi bahwasanya dia itu Jibril. Nah, baru Nabi menyampaikan pada yang hadir. Nah, bahwasanya dia Jibril pada hari itu juga. Nah, dan setelah berlalu beberapa waktu, dan dalam riwayat Nasai tadi 3 hari, baru apa? Nabi SAW memberitahu Umar, karena Umar saat itu tidak hadir. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, atatriman nisa'il, tayyib, aku tahu siapa orang yang bertanya tersebut. Nah, maka ditanya, fa innahu Jibril. Nah, Umar mengatakan Allah wa Rasulullah a'lam. Baru diterangkan bahwasanya beliau adalah Jibril. Nah, ini pensinkronan yang bagus, ikhwan. Wallahu taala alam. Tayyib. Itu yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ihtimal bagus. Tayyib. Nah, dengan ini kita selesai dari hadis yang pertama dalam Kitabul Iman, dan untuk hadis ini Imam Muslim membawakan 3 syawahid, ikhwan. Atau lebih tepatnya, karena sebagian ulama mustalah, ulama ilmu hadis membedakan antara syawahid dan mutaba'at. Kalau syawahid pada sahabat yang berbeda, sedangkan mutaba'at pada apa? Hadis dengan sahabat yang sama tapi dari jalan berbeda. Sehingga kalau ingin mengikuti istilah ini, berarti kita katakan Imam Muslim pada hadis yang pertama ini membawakan 3 riwayat sebagai apa? Mutaba'at. Kita baca. Qala rahimahullahu taala, haddathani Muhammad ibn Ubaid al-Ghubari wa Abu Kamil al-Jahdari wa Ahmad ibn Abdah. Ini banyaknya guru Imam Muslim. Jadi 3 guru sekaligus. Muhammad bin Ubaid al-Ghubari. Naam. Guru Imam Muslim seorang thiqah Basri. Sedangkan Abu Kamil al-Jahdari namanya Fudail ibn Husain. Beliau juga Basri, thiqatun hafiz. Dan guru yang ketiga Ahmad ibn Abdah Ad-Dabbi al-Basri juga. Jadi ketiga-tiganya ini diambil oleh Imam Muslim dari Basriyin. Ya, mungkin karena satu tempat akhwan dekat, sehingga beliau mengambil dari Syekh Fulan, dari Syekh Fulan, Syekh Fulan. Masih sama-sama Ahlul Basrah. Dan ketiga-tiganya thiqah. Cuman sayang pada Ahmad ibn Abdah, beliau tertutup dengan pemahaman Nasibiyah. Rumiyah bin Nasab. Kalau antum dapati dalam biografi Rumiyah bin Nasab ini gimana? Dilempar dengan i'rab nasab ini gimana? Rumiyah bin Nasab maksudnya apa? Tertuduh dengan pemahaman Nasibiyah. Pemahaman yang apa? Mencela sahabat. Membenci Ahlul Bait terutama. Pemahaman yang akidah pokoknya adalah memancang kebencian terhadap Ahlul Bait. Lawan dari apa ini Nasibiyah? Lawan dari Syiah. Karena Syiah mereka slogannya memancangkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Lalu mereka semua mengatakan haddatsana Hammad bin Zaid. Imam masyhur telah kita lewati. Naam. Thiqatun thabtun faqih. Al-Basri juga. Al-Matar Al-Warraq. Nah, di sini ikhwan, naam, yang menjadikan Imam Muslim sebutkan riwayat ini dalam apa? Mutaba'at. Kalau yang lainnya thiqat A'immah. Adapun Matar Al-Warraq, ini tingkatannya di bawah itu. Taib, walaupun dia dari sisi zaman, dia masih mendapati zaman utama. Taib, tapi dari sisi beliaunya sendiri, derajatnya sadduq kathirul khata'. Ya saduk, tapi banyak kesalahannya. Menunjukkan kekuatan, dari kekuatan dobatnya, kekuatan hafalannya masih di bawah yang lain. Dan terkhusus hadis dari riwayat Atha' dhaif. Ya, hadis dari riwayat Atha' dhaif. Nah, makanya di sini Matar Al-Warraq dibawakan oleh Imam Muslim dalam mutabi' saja, sebagai apa? Mengikut saja dalam mutaba'at, tidak sebagai inti. Jadi dia didatangkan untuk menguatkan sehingga tidak apa? Tidak bermadharat. An Abdillah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Baik. Ini riwayat sebelumnya jelas. Qala lamma takallama Ma'bad Ma'bad al-Juhani bima takallama bihi fi sya'nil qadar angkarna dhalik. Tatkala Ma'bad al-Juhani berbicara dengan apa yang dia bicarakan berkaitan dengan perkara qadar, apa keyakinan Ma'bad ini? Indah ya Numair. Annal amrah unufun. Tidak beriman terhadap takdir dan mengatakan bahwasanya annal amrah unuf, perkara itu unuf, maksudnya unuf apa? Dan sampai salah baca annal amra amfun. Hah? Perkaranya hidung. Aduh, bahaya ini. Annal amra unuf maksudnya apa? Kasmi. Hah? Mustaknaf, maksudnya mustaknaf. Sesuatu yang muncul begitu saja. Nah, datang tiba-tiba, tidak ada ketetapan dari Allah. Nah, ketika meyakini ini angkarna dzalik, kami mengingkari itu. Nah, ini ingkarun mungkar, melihat kemungkaran, tahu berdasarkan ilmu yang dimiliki dia ingkari, ikhwan. Karena apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi fa dzalika dha'ful iman. Cuman tidak kemudian apa? Menutup mereka untuk meminta fatwa dan meminta bimbingan dari orang yang lebih berilmu. Kenapa ikhwan? Karena ketika datang pengingkaran dan datang bimbingan dari orang yang kedudukannya lebih berilmu, ini a'zamu barakah, lebih besar keberkahannya. Kenapa? Karena para ulama ar-rasikhun kedudukan mereka apa? Fi mahallil qabul, lebih mudah diterima oleh para umat, oleh manusia. Kenapa? Mengetahui keilmuannya dan mengetahui kekokohannya. Dan dalam upaya mengingkari kemungkaran, kan yang diinginkan adalah hilangnya kemungkaran tersebut dengan sebaik mungkin hasilnya dan seminimal mungkin mafsadahnya. Ini kaidah pokok dalam upaya ingkarul mungkar, ikhwan. Pilih jalan yang paling bagus, untuk apa? Minimalisir kerusakan yang ditimbulkan. Dan jalan yang paling bagus untuk apa? Memaksimalkan kebaikan yang diupayakan. Jangan sampai seorang mengingkari kemungkaran muncul sesuatu yang lebih mungkar. Akhirnya ketika haji, qala fahajastu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajatan, maka aku pun berhaji bersama dengan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Naam, akhirnya ketika berhaji bertemulah dengan naam ulama ussahabah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini rizki bagi mereka akhwan ketika apa? Allah arahkan. Makanya dalam riwayat pokok apa? Beliau katakan muffiqah, ya kan? Diberi taufik. Ini juga bagusnya beliau dalam menceritakan akhwan. Yaitu dikembalikan bahwasanya bertemunya dia dengan seorang alim ini merupakan taufik dari Allah. Karena banyak manusia ingin bertanya akhwan, tapi tidak diberi taufik sehingga salah arah ketika bertanya. Nah, bertanya kepada orang yang salah sehingga malah tidak menimbulkan pencerahan. Maka beliau katakan muffiqola. Kami diberi taufik untuk bisa bertemu dengan Abdullah bin Umar. Taib wasaqul hadis, kemudian mereka apa? Membawakan riwayat hadis tersebut secara lengkap bi makna hadis Kahmas wa isnadihi, semakna dengan hadis Kahmas dan sanadnya. Wa fihi ba'du ziyadatin wa nuqsan wa nuqsanu ahruf. Dan pada riwayat kedua ini ada sebagian tambahan dan 6 pengurangan huruf. Yang Imam Muslim meringkas dikarenakan beberapa tambahan tersebut akhwan, tambahan yang menyelisih riwayat pokok naam dan dilemahkan. Seperti misalnya apa? Tambahan tentang kisah naam berdebatnya Adam dan Musa. Pada riwayat ini lemah tambahan tersebut. Debatnya Nabi Allah Adam dan Musa. Dan riwayat ini lengkapnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Battah, oleh Imam Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman. Beliau sebutkan riwayat itu secara lengkap di sana. Cuman itu tidak terlalu penting bagi kita akhwan, yang antum jadikan pokok hendaknya dihafal dan dijaga adalah apa? Riwayat awal tadi. Dan pahami naam dengan baik. Tapi mungkin itu dulu. Naktahi bihadha wa nas'alullaha taufiq wa sadat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.